Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab At-Tuhfatus Saniyah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang anwa'ul i'rab. Ya, macam-macam i'rab. Pada pertemuan sebelumnya sebetulnya telah disinggung ya, secara garis besar tentang macam-macam i'rab ya. Dan di sini akan lebih dirinci lagi tentang macam-macam i'rab. Baik, qala rahimahullahu taala wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dan macam-macam i'rab itu ada empat. Macam-macam i'rab itu ada empat. Raf'un, rafa, wa nasbun, nasab, wa khafdun, khafad, wa jazmun, dan jazm. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka untuk isim dari macam i'rab ini itu adalah rafa, nasab, khafad, dan tidak ada jazm pada isim. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Dan untuk fi'il dari macam i'rab ini adalah rafa, nasab, jazm, dan tidak ada khafd padanya ya. Jadi pembagian i'rab atau macam-macam i'rab ada empat. Ya, untuk isim hanya tiga. Demikian pula untuk fi'il hanya tiga. Ya. Isim tidak ada jazm. Fi'il tidak ada khafd. Kita lihat keterangannya. Qala rahimahullahu ta'ala wa aqulu anwa'ul i'rabil lati taqa'u fil ismi jami'an arba'atun. Macam-macam i'rab yang ada pada isim dan fi'il semuanya itu ada empat. Al-awwalu ar-raf'u, yang pertama rafa. Wathani an-nasbu, yang kedua nasab. Wathalithu al-khafdu, yang ketiga khafad. Warabi'u al-jazmu, dan yang keempat adalah jazm. Walikulli wahidin min hadhil anwa'il arba'ati ma'nan fil luhati wa ma'nan fi istilahin nuhati. Untuk masing-masing dari empat macam ini ada makna secara bahasa dan ada makna secara istilah ahli ilmu nahwu. Ya. Amar raf'u fa huwa fil lughati al-'uluw wal irtifa'u. Adapun rafa' secara bahasa adalah al-'uluw wal irtifa', ya, tinggi ataupun terangkat. Wa huwa fi istilah, dan rafa' menurut istilahnya ahli ilmu nahwu, taghayyurun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha. Rafa' itu adalah perubahan yang tertentu yang tandanya itu adalah dhammah. Yang tandanya itu adalah dhammah dan apa yang menggantikan dhammah. Ya. Perubahan tertentu yang tandanya dhammah dan apa yang menggantikan dhammah. Ini rafa. Ya. Wasata'rifu qariban ma yanubu 'anid dhammati fil faslil ati insyaallah. Dan nanti kamu akan tahu dalam waktu dekat apa yang menggantikan dhammah tersebut di pasal yang akan datang insyaallah. Wa yaqa'u raf'u fi kullin minal ismi wal fi'li. Dan rafa' ini terjadi pada semua isim dan fi'il. Ya, isim dan fi'il, ya, terkena rofa. Ya, nanti isimnya dikatakan marfu, nanti fiilnya juga dikatakan marfu, gitu loh. Nahu contoh, yakumu aliyun, yakumu aliyun. Lihat keadaan akhir dari masing-masing kata ini, yakumu, ya, mu dhammah. Aliyun, yun, dhammah. Ya. Ini rofa. Ya. Tanda rofa-nya dhammah. Ya. Yakumu fi'il, yang marfu, yang tanda rofa-nya dhammah. Aliyun isim, yang marfu, yang tanda rofa-nya apa? Dhammah. Artinya apa? Ali, ya, sedang berdiri. Wa yasdahul bulbulu, burung bulbul sedang berkicau. Yasdahu fi'il mudhari, yang marfu, tanda rofaknya dhammah. Al bulbulu, ya, isim yang marfu, tanda rofaknya apa? Dhammah. Ya. Baik. Wa amman nasbu fa huwa fil lughati al istiwa wal istiqamatu. Adapun nasab, maka nasab secara bahasa adalah al istiwa wal istiqamah, ya. Sama atau rata. Ya. Demikian pula lurus. Wahuwa fil istilah, dan nasab menurut istilahnya ahli ilmu nahwu, taghayyurun makhsusun alamatuhu al-fathatu wa ma naba anha. Perubahan yang khusus yang tandanya itu adalah fathah dan apa yang menggantikan fathah. Wa yaqa'un nasbu fi kullin minal ismi wal fi'li aidan. Dan nasab itu bisa terjadi, ya, pada isim dan fi'il juga. Ini seperti halnya apa? Rofa. Nahwu contoh. Lan uhibbal kasala. Ya. Lan uhibba. Kalau tidak ada lan, maka dibaca uhibbu. Dikarenakan ada lan, ya, sehingga yang tadinya rofa dhammah berubah menjadi fathah, ya, menjadi nasob. Lan uhibba, fathah di sini ya, nah, sebagai tanda apa? Nasob. Al-kasala, ya. Al-kasala, ya. Demikian pula ini isim yang apa? Mansub. Tanda nasobnya adalah apa? Fathah, ya. Baik. Wa ammal khafdu fahuwa fil lughati at-tasaffulu. Adapun khafd menurut bahasa atau secara bahasa adalah at-tasaffulu, ya, merendah atau menurun, ya. Wa huwa fil istilah, dan khafd menurut istilah ahli ilmu nahwu, taghayyurun makhsusun alamatuhu al-kasratu wa ma naba anha. Perubahan tertentu yang tandanya itu kasroh, dan apa yang menggantikan kasroh. Wala yakunu illa fil ismi. Khofat itu tidaklah terjadi kecuali hanya pada isim. Ya, fi'il enggak ada khofat. Yang ada khofat hanya isim. Nahu contoh. Ta'allamtu minal kasuli. Ya. Ta'allamtu minal kasuli. Ya. Saya merasa tersakiti. Ya. Dari adanya al-kasul. Apa itu al-kasul? Ta'allamtu minal kasuli. Minal kasuli, kasroh di sini, ya, itu sebagai tanda apa? Khofet. Ya. Kenapa bisa kasroh? Ada apa? Huruf jar. Min. Ya. Wa ammal jazmu, dan adapun jazm, fahuwa fil lughati, maka jazm secara bahasa adalah al-qat'u atau al-qat'u, potongan ataupun terpotong, ya, potongan. Wa fi istilah, dan menurut istilahnya ahli ilmu nahwu, taghayyurun makhsusun alamatuhu as-sukunu wa ma naba anhu. Perubahan tertentu yang tandanya itu sukun, dan apa yang menggantikan sukun. Ya, sukun, ya. Yang bulat itu. Wala yakunul jazmu illa fil fi'lil mudhari. Dan jazm tidak terjadi kecuali hanya pada fi'il mudhari. Ya. Nahwu, contoh, lam yafuz mutakasilun, ya. Mutakasilun, orang yang malas-malas itu, lam yafuz, tidak sukses. Yafuz sukun, ya. Fi'il mudhari majzum, dijazmkan tanda jazmnya sukun, ya. Sehingga penting di sini untuk antum mengetahui dan tidak boleh salah, dhammah itu kayak apa, fathah itu kayak apa, kasroh itu kayak apa, demikian pula sukun itu kayak apa. Jadi harus tergambar dhammah itu kayak apa. Yang tadi dengan contoh kan sudah diperlihatkan. Dhammah itu harokat dhammah, yasdahu al-bulbulu. Ya hu, lu di situ, itu dhamma. Kalau fathah, ya lan uhibbal kasala, uhibba fathahan al-kasala, demikian pula yang khofat, yang kasrah, ta'alam tu minal kasuli, li di sini kasrah. Yang sukun, lam yafuz, fuz. Ya, za-nya, huruf za itu sukun. Lam yafuz mutakasilun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Faqad tabayyana laka anna anwa'al i'rabi 'ala thalathati aqsam. Maka telah jelas bagimu bahwa macam-macam i'rab itu terbagi menjadi tiga kelompok. Ya. Qismun mustarakun bainal asma'i wal af'al, satu kelompok yang berserikat antara isim dan fi'il. Ya. Apa itu? Wa huwa raf'u wan nasbu, rafa' dan nasab. Pada isim ada, pada fi'il juga ada. Wa qismun mukhtasun bil asma' wa huwa al khafdu. Ya, satu kelompok yang khusus untuk isim, yaitu apa? Khafd. Wa qismun mukhtasun bil af'al. Ya, satu kelompok yang khusus untuk fi'il. Wa huwa al-jazmu, yaitu apa? Jazm. Ya. Nah, bisa dipahami ini? Insyaallah mudah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali dalam pembahasan berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Kalau untuk latihan, ya coba dikerjakan sendiri di rumah. Untuk memperkaya kosakata ataupun mengembangkan dari apa yang dipahami dari materi yang disampaikan. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Ya. Kalau tadi kan disebutkan macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab itu ada empat. Rofa, nasob, khofet, dan jazm. Nah, sekarang kita akan mengenal, akan mengetahui tanda-tanda i'rab. Ya, sebetulnya tadi sudah disinggung. Tanda-tanda i'rab. Lirrof'i arba'u alamatin. Ya. Untuk i'rab rofa, ada empat tanda. Lirrof'i arba'u alamatin. Untuk i'rab rofa ada empat tanda. Ad-dhammatu, yang pertama dhammah, ya, yang tadi disebutkan. Wa alamatuhu ad-dhammatu, ya kan. Wa mana ba'anha, dan apa yang menggantikan dhammah. Apa yang menggantikan dhammah di sini disebutkan. Wal wawu, wal alifu wan nunu. Wawu, alif, dan nun. Itulah yang menggantikan apa? Dhammah. Ya. Jadi enggak mesti yang namanya isim yang marfu itu, misalnya, atau fi'il yang marfu, mesti dhammah terus. Tidak. Ada kalanya dhammah itu diganti dengan yang lain, tapi tetap dihukumi apa? Rofa. Pengganti dhammah apa? Al-wawu, wawu. Wal-alifu, alif. Dan nun. Ya. Kita lihat. Wa'akulu, qala rahimahullahu ta'ala wa'akulu. Tastati'u anta'rifa annal kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamatin. Wahidatun minha asliyatun wahiyya ad-dhammatu. Wa thalathun furu'un anha wahiyya al-wawu wal-alifu wan-nun. Tastati'u, kamu mampu. Anta'rifa, untuk mengetahui. Bahwa kata itu marfu', kata itu dirofakkan. Ya. Baik isim maupun fi'il. Ingat, rofak itu bisa terjadi pada isim, bisa terjadi pada fi'il. Fi'ilnya enggak semua fi'il. Fi'il mudhari'. Ingat-ingat. Kata itu dirofakkan dengan adanya satu tanda pada akhirnya dari empat tanda berikut. Satu tanda yang merupakan tanda yang asli, yang asal, yaitu dhamma. Sementara tiga yang lain adalah apa? Cabang. Atau yang menggantikan apa? Dhamma. Apa itu? Wawu, alif, dan nun. Ya. Untuk tempat-tempatnya di mana saja dhammah itu berada, di mana saja wawu itu berada, alif itu berada, nun itu berada, nanti akan dirinci. Ya. Sehingga mungkin sebagai bentuk tambahan, ya, antum-antum di rumah mungkin memperbanyak mengenal isim. Ya. Mengenal fi'il, mengenal huruf. Ya. Demikian pula kalau itu isim, mengenal perubahan-perubahan isim. Ya. Ada baitun, ada baitani, ada buyutun. Baitun satu rumah, baitani dua rumah, buyutun banyak rumah. Ya. Masjidun satu masjid, masjidani dua masjid, masajidu banyak masjid. Ya. Muhammadun satu Muhammad, Muhammadani dua Muhammad, ya. Muhammaduna banyak Muhammad. Ya. Itu isim. Jumlahnya satu, jumlahnya dua, jumlahnya banyak. Ya, semakin antum mengenal perubahan-perubahan yang seperti ini, semakin akan mendukung untuk antum lebih paham pembahasan tentang i'rab. Baik. Kita lanjutkan. Mawadi'ud dhammah. Sekarang kita akan mengenal, mengetahui tempat-tempat adanya dhammah itu di mana saja. Ya, kalau tadi kan dikatakan untuk rofa terjadi pada isim dan fi'il, ya kan? Nah, rofa sendiri ada empat tanda, dhammah, wawu, alif, dan nun. Nah, untuk dhammah ini letaknya di mana saja? Ya, seperti tadi kita contohkan misalnya masjidun. Ada dhammahnya? Ada. Masjidani ada dhammahnya? Enggak ada. Masajidu? Ada. Yang ini dibahas. Kita lihat. Qala rahimahullahu ta'ala fa amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Dhammah itu menjadi tanda untuk rafa pada empat tempat. Ya. Selain itu enggak ada. Ya. Kita akan mengetahui kata itu keadaan akhirnya dhamma itu cuma ada di empat tempat saja. Ya, tidak lebih dari itu. Al-ismul mufrodu atau al-ismil mufrodi. Yang pertama isim mufrod. Isim mufrod, isim yang menunjukkan jumlahnya satu. Ya, contohnya masjidun kan, satu masjid. Baitun, ya, satu rumah. Muhammadun, satu Muhammad. Kolamun, satu pena. Kursiyun, satu kursi. Ya, ini isim mufrad ini. Wajam et taksiri. Yang kedua, jamak taksir. Bentuk jamak. Apa itu? Bentuk banyak. Ya, kalau mufrad kan satu. Kalau jamak, banyak. Lebih dari dua. Tiga ke atas. Kalau ada sesuatu, jumlahnya tiga ke atas, maka dikatakan jamak. Nah, jamak yang di sini itu jamak yang taksir saja. Ya. Sebentar. Yang kedua, jamak taksir. Jamak yang modelnya jamak taksir. Yang ketiga, wajam ilmu anasis salim. Yang ketiga, jamak mu'anas salim. Ya. Ada dua jamak yang dia tandanya dhommah kalau rofa. Yang pertama jamak taksir, yang kedua jamak mu'anas salim. Ya, nanti akan dikasih tahu apa itu isim mufrad, apa itu jamak taksir, apa itu jamak mu'anas salim. Ya. Jamak mu'anas, jamak untuk perempuan. Ya, jamak untuk perempuan. Yang salim. Ya, yang selamat. Ya, yang selamat. Baik, kita ulangi. Untuk rofa, yang dia itu memiliki tanda dhamma hanya ada pada empat tempat. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad. Contohnya, misalnya, safarot Fatimatu. Fatimah bersafar. Ya, Fatimatu isim mufrad. Yang kedua, jamak taksir. Yang kedua, jamak taksir. Ya. Seperti masajidu. Ya. Atau seperti kutubun. Nanti akan dicontohkan dalam bentuk kalimatnya. Kemudian yang ketiga, jamak mu'anas salim. Jamak yang itu jamak mu'anas. Ya. Jamak yang untuk perempuan saja. Ya. Misalnya Fatimatun. Fatimatun, jamaknya apa? Fatimatun. Ya, jamak mu'anas salimnya apa? Fatimatun. Ya, banyak Fatimah. Ya. Maka dia apa? rofaknya dengan dhommah tandanya. Yang keempat, wal fi'lil mudhari illazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung pada akhirnya sesuatu apapun. Ya, ini sedikit untuk antum mengetahui sharaf juga. Ya. Misalnya dhoroba yadribu dhorban, ya, madhroban dharibun, madhrubun idrib, la tadrib, madhrobun madhrobun midhrobun. Nah, untuk yang fi'il mudhari itu dhoroba yadribu yadribu. Yadribu itu fi'il mudhari. Ya. Antum tasrifkan itu fi'il mudhari-nya. Yadribu yadribani yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna, terus sampai nadribu. Nah, dari yadribu sampai nadribu, ya, kan kelihatan itu keadaan akhir yang berharokat domah itu mana saja. Ya. Ketika didapati itu domah, itulah yang dimaksud dalam pembahasan rofa di sini, fi'il mudhore yang tidak bersambung pada akhirnya sesuatu apapun. Ya, coba, yadribu, domah, ya kan? Kelihatan. Yadribani, ada domahnya? Enggak ada. Ya, karena pada akhirnya bersambung dengan alif dan nun. Yadribuna. Yadribuna. Ya, sekilas bu-nya dhommah kan, cuma kan bersambung dengan yang akhir, ada akhirnya itu wawu dan nun, sehingga yadribuna bukan dhommah. Ya, baik, sampai nadribu, adribu dhommah, nadribu dhommah. Ya, jadi tidak semua fi'il mudhari itu rofaknya dengan tanda dhommah. Ya, fi'il mudhari yang rofaknya dengan tanda dhommah itu pada fi'il mudhari yang pada akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Seperti alif dan nun, ataupun wawu dan nun. Ya, ataupun nun niswah. Bisa diikuti ini? Ya, ini sedikit rodo menguras pikiran ini. Baik, satu persatu kita akan terangkan insyaallah taala. Wa aqulu qala rahimahullahu taala takunu dhammatu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadhi'a. Dhammah menjadi tanda untuk rafa'nya suatu kalimat pada empat tempat. Al mawdi'ul awal, tempat yang pertama, al ismul mufrad, isim mufrad. Wal mawdi'u tsani, tempat yang kedua, jam'u taksir, jamak taksir. Wal mawdi'u tsalis, tempat yang ketiga, jam'ul mu'annasis salim, jamak mu'annas salim. Wal mawdi'ur rabi', al fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bihi alifu tsnaini wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin wala nunu taukidin khafifatun au thakilatun wala nunu niswatin. Nah, yang keempat, tempat yang keempat, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan, ini yang dikatakan fi'il mudhari yang belakangnya ada atau bersambung dengan yang lain. Nah, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan alif itsnain, ya. Dan juga tidak bersambung dengan wawu jamaah. Ya, alif isnain contohnya apa tadi? Yadribani. Ini fi'il mudhari' bersambung dengan alif isnain. Alif yang menunjukkan jumlahnya dua. Yang memukul berapa orang? Dua orang. Nah. Wala wawu jamaah dan wawu jamaah. Wawu yang menunjukkan banyak. Yadribuna. Wawu sukun di situ. Ya. Menunjukkan yang memukul itu banyak orang. Wala ya'u mukhotobah. Ya'u mukhotobah. Ya. Tadribina. Anti. Tadribina. Ada ya di situ. Bina. Ya sukun di situ. Nah. Ya mukhotobah. Wala nunu taukidin khofifa au thakila. Ataupun fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Baik nun taukid itu yang ringan maupun yang berat. Yadribu. Aslinya itu kan domah ya. Tapi ketika dia disambung dengan nun taukid, baik nun taukid yang khofifah yang ringan maupun yang thakilah yang berat, maka tidak lagi pakai domah. Yadribu menjadi yadriban. Khofifah. Kalau thakilah yadribana. Domahnya sudah tidak nampak lagi. Ketika tidak bersambung dengan nun taukid, maka yadribu. Nah, baru kelihatan. Wala nunu niswah dan tidak bersambung dengan nun niswah. Nun niswah. Ya. Nun yang menunjukkan apa? Banyak perempuan. Contohnya yadribna. Ya. Yadribna. Baknya disukun karena bersambung dengan nunun niswah fi'il tersebut. Ya. Jadi hanya beberapa tasrifan untuk fi'il mudhari' yang kalau rofa tandanya dhamma. Ya. Jadi kalau dalam pertemuan sebelumnya kan untuk i'rab terjadi pada isim dan fi'il. Fi'ilnya khusus fi'il mudhari'. Ya, tapi tidak semua fi'il mudhari' terkhusus untuk yang rofa dengan tanda dhamma. Fi'il mudhari'nya hanya yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun pada akhirnya. Bisa dipahami ini? Insyaallah kita lanjutkan. Ammal ismul mufradu, adapun isim mufrad, sekarang akan diterangkan apa itu isim mufrad. Fal muradu bihi hahuna, yang dimaukan dengan isim mufrad di sini dalam pembahasan ini loh ya. Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Sawa'un akanal muradu bihi muzakkaron mithlu Muhammad wa Aliun wa Hamzatu am kanal muradu bihi mu'annathan mithlu Fatima wa Aisyah wa Zainab. Wasawa'un akanatid dhammatu dhahirah kama fi nahwi hadhara Muhammadun wa safarat Fatimatu am kanat muqaddaratan nahwu hadhara al-fata wal qadhi wa akhi wa nahwu tazawwajat Laila wa Nu'ma. Baik, kita terjemahkan dulu. Isim ma isim yang bukan menunjukkan jumlah dua dan juga bukan yang menunjukkan jumlah banyak. Dan juga bukan yang mulhaqon bihima dianggap musana ataupun jamak. Ya. dan juga bukan dari isim yang dikatakan asma'ul khomsah, isim-isim yang lima. Sama saja apakah yang dimaukan dengan isim mufrad itu muzakkar seperti Muhammad, wa Ali, wa Hamzah, ataukah isim mufrad yang dimaukan di sini muannats seperti Fatimah, wa Aisyah, wa Zainab. Dan sama saja apakah dhamahnya itu zahirah seperti pada contoh hadhara Muhammadun, zahir nampak, safarat Fatimatu, amkanat muqaddaratan, ataupun dhamahnya itu muqaddarah, ditakdirkan. Ditakdirkan. Nahwu contoh hadhara fata wal qadhi wa akhi. Ini hadhara fata, al-fata, rofa, tandanya domah. Namun domahnya apa? Muqaddaroh. Ya, tidak nampak. Ya, kemarin sudah dikasih tahu, kenapa tidak nampak? Ya, ada yang karena uzur, ya. Ada yang karena apa? Munasabah. Menyesuaikan dengan ya mukhot, ya mutakalim, ataupun istithqal, berat. Wanahu dan contoh tazawajat Laila wa Nu'ma, ya, ini yang mu'anasnya. Fa inna Muhammadun wa kadza Fatimatu marfu'ani. Muhammadun, Fatimatu, marfu'. Wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu dhahirah, dan tanda rafa' keduanya dhammah dhahirah. Dhammah yang nampak, ya kan? Wal fata wa mithluhu Laila wa Nu'ma marfu'atun. Al-Fata, Laila, dan Nu'ma, marfu. Wa alamatu raf'ihinna dhammatun muqaddaratun alal alif. Ya. Dan tanda rafa' mereka, Laila, Al-Fata, Nu'ma, dhammah muqaddarah. Dhammah yang disembunyikan, ya, tidak dinampakkan. Alal alif, di atas alif, yaitu apa? Al-Fata, Laila, dan Nu'ma. Muqaddarah alal alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Yang mencegah untuk nampaknya domah itu, yang mencegah apa? At-ta'adzur. Karena memang beruzur. Beruzur. Ya. Tidak bisa didomah. Beruzur. Kepengin domah sih, cuma beruzur. Wal qadhi, ya hadrul fata wal qadhi wa akhi. Wal qadhi marfu, al qadhi marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya. Mana amin zuhuriha ats-tsiqalu. Tanda rafa untuk al qadhi adalah dhammah muqaddarah pada ya. Yang mencegah untuk nampaknya dhamah itu adalah athiqalu, berat. Berat untuk diucapkan dhamah setelah kasroh. Wa akhi, dan akhi marfu'un, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya il mutakallim. Akhi marfu', tanda rafa'nya dhamah muqaddarah pada huruf yang sebelum ya mutakallim. Ya. Mana amin zuhuriha, yang mencegah untuk nampaknya dhammah tersebut, harakatul munasabah. Ya. Karena menyesuaikan dengan harakat yang diinginkan. Ya. Jadi tambahan untuk keterangan dhammah yang dia itu ada pada isim mufrad, dhammahnya bisa nampak dan disembunyikan juga, zahirah maupun muqaddarah. Isim mufrad di sini bisa untuk muzakar laki-laki maupun perempuan, selama itu jumlahnya satu maka dikatakan isim mufrad. Ya. Nah. Dikecualikan seperti diantaranya asma'ul khomsah, isim-isim yang lima, ya, seperti ucapan kita abuka, bapak kamu orangnya berapa? Satu kan? Satu, tapi dia bukan isim mufrad yang dimaukan dalam pembahasan ini. Ya, abuka, ya, dia dengan tanda yang lain, rofaknya dengan tanda yang lain, bukan dengan doma, ya, dengan wawu. Wa amma jam'u taksiri. Nah sekarang tempat yang kedua untuk dhammah adalah pada jamak taksir. Fal muradu bihi, yang dimaukan dengan jamak taksir di sini adalah madalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Isim yang menunjukkan lebih dari dua, ya, baik dua perempuan maupun dua laki-laki. Ma'atahoyurin visi khoti mufradihi. Ya. Namun disertai perubahan dari bentuk mufradnya. Ya. Kita misalkan nih. Muslimun, jumlahnya berapa? Satu. Muslimani, jumlahnya berapa? Dua. Muslimuna, jumlahnya berapa? Banyak. Nah, muslimuna ini jamak, namun bukan jamak taksir. Kenapa? Karena, ya, tidak berubah bentuk mufradnya. Ya, muslimun, muslimuna, ya kan, nggak berubah. Ya, jamaknya itu tidak berubah dari bentuk mufradnya. Nah, kalau jamak taksir itu berubah. Ya. Jamak taksir itu berubah. Wa anwa'ut taghayyuri al-mawjudati fi jumu'it taksir sittatun. Macam-macam perubahan yang ada pada jamak taksir itu ada enam. Ya. Jadi enam model jamak taksir. Ya. Enam model jamak taksir. Ya. Kalau contoh tadi muslimuna bukan jamak taksir tapi jamak muzakar, salim muslimuna. Ya wawunya enggak ada. apa namanya domahnya tidak ada, adanya apa wawu. Kalau jamak taksir ya domahnya ada. Tahayyurun, yang pertama tahayyurun bisyakli, kita baca satu poin insyaallah taala. Tahayyurun bisyakali, perubahan pada harokat. Laisa ghairu, tidak pada yang lain. Ya, hurufnya angger tetap seperti itu, namun apa harokatnya yang berubah. Nah, kalau jamak muzakkar salim tadi muslimun, muslimani, muslimuna, ya, hurufnya sama, tidak ada perubahan. Harokatnya pun sama kan, muslimun, muslimuna, masih sama. Ya. Kalau ini untuk jamak taksir yang pertama adalah jamak taksir dalam kelompok perubahannya itu pada harokat, tidak pada yang lain. Contoh asadun wa usdun. Apa asadun? Singa. Jamaknya apa? Usdun. Usdun ini jamak taksir dari asadun. Wa namirun wa numurun. Namirun jamaknya apa? Numurun. Ya, hurufnya sama, harokatnya yang berubah. Fa'inna huruf al-mufrodi wal-jam'i fi hadainil mithalaini mutahidah. Sungguh, huruf-huruf mufrod dan huruf-huruf untuk jamak pada dua contoh ini mutahidah, sama. Ya. Asadun, hamzah, sindal. Usdun, hamzah, sindal. Sama. Wal ikhtilaf bainal mufrad wal jam' innama huwa fi syakliha. Dan perbedaan itu hanya ada pada apa? Harokat saja. Al ikhtilaf bainal mufrad wal jam'i innama huwa fi syakliha. Perbedaan antara mufrad dan jamak tak lain hanya ada pada apa? Harokatnya saja, syakliha, harokatnya saja. Ya, ini satu bentuk jamak taksir. Masih ada lima yang lain. Ya. Ini juga perlu dihafal ini. Jamak taksir itu ada berapa macam? Ya, 6 macam. Satu jamak taksir yang mengalami perubahan hanya pada harokat, tidak pada yang lainnya. Contohnya asadun, ini mufrad, jamaknya apa? Jamak taksirnya apa? Usdun. Namirun, ini isim mufrad, jamak taksirnya apa? Numurun. Begitu. Usdun, jamak taksir. Numurun, jamak taksir. Tanda rofaknya apa? Dommah. Ya, dommah. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali tadi mungkin ada pembahasan atau pembahasan yang kurang tepat. Ya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.